بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadinya kita membahas ayat ke-32, sekarang kita membahas ayat ke-33. Itu tadi. Sebagaimana berbunyi adalah wa bismillahirrahmanirrahim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala al-mala'u min qawmihi alladhina kafaru wa kadzabu biliqa'il akhirah wa atsarafnahum fil hayati dunya ma hadha illa basharun mithlukum, yang artinya adalah, dan berkata para pemuka-pemuka orang kafir dari kaumnya dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia, orang-orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa pembesar-pembesar orang-orang kafir mengatakan semulia-semulia orang-orang kafir itu menganggap kaumnya yang paling mulia itu adalah orang-orang yang kafir, dan mereka mendustakan hari akhirat, itulah yang paling mulia mereka, dianggap mereka, dan mereka menganggap tidak ada pahala dan tidak ada siksaan. Kalau kita bermegah-megah di sini, melakukan perbuatan zina, perbuatan minum-minum yang haram, melakukan pesta pora, itulah manusia yang paling dimuliakan Allah, itulah manusia yang paling dimuliakan di sisi mereka. Tetapi bukan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menganggap hari akhirat itu tidak ada, surga neraka tidak ada, siksa kubur tidak ada. Bahkan mereka menganggap nikmat dunia ini luas, dan nikmat hanya ada di dalam kehidupan saja, tidak ada nikmat di akhirat. Itulah anggapan orang-orang kafir dan pembesar-pembesar yang menentang para nabi-nabi, termasuk menentang kaum Nuh, kaum Ad, kaum Nabi Hud. Inilah anggapan mereka dan keyakinan mereka. Kemudian mereka juga menganggap mahadza illa basyarum mithlukum, nabi itu seperti manusia, seperti kita-kita juga. Apa kelebihannya? Nabi Nuh itu makan, minum, punya istri. Mereka bukan nabi. Orang-orang kafir menganggap seperti itu. Ini adalah orang-orang seperti ini wajarlah Allah berikan bencana malapetaka. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan beberapa minggu yang lalu bahwa para nabi itu semua dibuat oleh kaum-kaum seperti ini, termasuk Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Ad, terus termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah yatim piatu dan ummi, tidak pernah membaca buku, tidak pernah belajar sama manusia. Wajar kalau Nabi Muhammad itu belajar sama manusia, rendahlah harga diri martabat nabinya. Ini salah satu asbab nuzul daripada surah Yasin yang telah dijelaskan tadi. Maka yang mengangkat para nabi ini bukan manusia. Yang mengangkat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengangkat Nabi Muhammad Allah, mengangkat Nabi Nuh Allah, mengangkat Nabi Had Allah. Mungkin kalau mengangkat wali kota ya manusia, mengangkat gubernur manusia, tetapi mengangkat nabi ini bukan manusia. Yang menciptakan manusia, yang menciptakan hari akhirat, surga dan neraka, Hal ini akan dijelaskan oleh Dr. Zainal Arifin. Silakan Dr. Iya, terima kasih. Ayat 33 dapat kita ambil sebuah judul, kemewahan selalu meremehkan orang lain. Di sini disebutkan watrafnahum fil hayatid dunia, kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan dunia. Ada kesombongan, ada keangkuhan karena memiliki, memiliki harta, memiliki jabatan, memiliki kedudukan, sehingga ada unsur untuk meremehkan orang lain. Apalagi orang lain tersebut adalah manusia biasa. Inilah yang terjadi pada sosok Nabi Muhammad SAW, di mana kaum kafir Quraisy mengakui secara benar bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah al-munazzal, firman Allah yang diturunkan. Namun mereka menyayangkan kenapa diturunkan bukan kepada satu dari dua pembesar yang ada di dua kota. Kenapa turun kepada seorang manusia yang notabene-nya terlahir yatim kemudian menjadi piatu. Ini suatu hal yang terjadi pada sosok Nabi Muhammad SAW. Ini juga yang terjadi pada Nabi Hud alaihissalam, ya, di mana kaumnya, kaum 'Ad, juga mengatakan hal yang sama. Ma haza illa basharum mislukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Ini manusia, Nabi Hud ini seperti kita, makan dan seperti apa yang kita makan dan minum seperti apa yang kita minum. Benar bahwa Nabi sebagai teladan, sebagai contoh, maka harus berwujud manusia seperti kita, agar tidak ada alasan bagi kita, itu kan Nabi. Tidak ada alasan bagi kita, Nabi kan dari unsur yang bukan seperti unsur kita manusia. Ketika Nabi diutus dalam wujud dan fisik manusia, maka dia layak untuk kita teladani, karena apa yang dia buat dapat kita contoh dan untuk kita teladani dan kita perlakukan dengan hal yang sama. Kesombongan dalam tafsir inspirasi, kesombongan dengan harta dan jabatan selalu berujung pada menyepelekan mukmin dan dai yang mengajak kepada iman dan kebaikan. Namun demikian, moga-moga harta dan jabatan yang kita miliki tidak untuk menyepelekan mukmin dan dai, tapi untuk menopang iman dan dakwah. Inilah fungsi harta dan jabatan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Iya, para pendengar rahimakumullah, menarik di ayat 33 ini karena Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nabi dan rasul, tapi tidak menceritakan siapa dia. Ya, tapi menceritakan tentang bagaimana tingkah kaumnya itu yang jauh lebih dahsyat daripada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Kalau di dalam ayat sebelumnya kita sudah mendapatkan gambaran dari Allah ketika Allah menceritakan kaum Nabi Nuh, faqala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma hadza illa basyarum mislukum ya'kulu mimma ta'kuluna wa illa basyarum mislukum yuridu an yatafaddala 'alaikum. Berkata para pembesar ini ketika cerita tentang kaum Nabi Nuh, para pembesar itu berkata, ini adalah nabi biasa saja, dia hanya ingin unjuk gigi saja di hadapan kamu. Tetapi ketika Allah menceritakan tentang kaum Nabi Hud, yaitu kaum 'Ad, Allah mengatakan jauh lebih dahsyat daripada itu, wa kafaru wa kazzabu biliqail akhirati wa asrafnahum fil hayatid dunya. Orang-orang yang kufur, mendustai keberadaan hari akhirat, yang berada dalam kondisi sangat sejahtera, sangat mewah, sangat hebat, tetapi ternyata tindakan dan sikap mereka jauh lebih parah daripada itu. Apa yang bisa menjadi pelajaran di sini? Bahwa ternyata kalau kita hubungkan antara informasi sebelumnya dengan keterangan ayat ini, ternyata regenerasi yang terjadi ketika kaum Nabi Nuh dihancurkan, ditenggelamkan, kecuali hanya sedikit sekali yang beriman, yang diselamatkan oleh Allah, digantikan oleh kaum 'Ad, yaitu kaum Nabi Hud alaihissalam. Dan ternyata tingkahnya itu juga tidak berubah. sama-sama kufur, tetapi yang jauh lebih hebat daripada itu, ingkarnya sangat jauh lebih dahsyat. Nanti akan diterangkan di ayat selanjutnya bagaimana dialog yang terjadi antara Nabi Hud dengan kaum Ad ini begitu cukup panjang, dan bagaimana argumen mereka menolak kebenaran Nabi Hud alaihi salam. Iya, lebih parah daripada itu. Kenapa ini bisa terjadi? Salah satu jawabannya adalah karena mereka tidak belajar dari perjalanan sejarah kehidupan manusia. Sebelumnya sudah ada kaum Nabi Nuh salam dihancurkan oleh Allah, tetapi mereka tidak sadar itu, masih juga menentang. Dan itulah yang akan terjadi kepada kita semua kalau ternyata di dalam kehidupan ini kita tidak pernah belajar dari sejarah kehidupan masa lalu kita dan juga orang-orang sebelum kita. Ketika kita tidak belajar tentang sejarah kehidupan masyarakat terdahulu, ya, pejuang-pejuang kita, akhirnya kita melalaikan semangat juang pada saat sekarang ini. Generasi sekarang bukan malah menjadi generasi terdepan, tapi malah menjadi generasi yang sangat dikhawatirkan mengecewakan perjuangan para pejuang-pejuang terdahulu. Mudah-mudahan mengingatkan kita, saya kira itu. Terima kasih kepada dua narasumber. Mudah-mudahan ayat ke-33 ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan kita. Amin. Dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita amalkan dalam hidup kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan